dengan ayat ini. Syahidnya di mana? Naam. Syahidnya di sini annallaha jama'a fiha fi ma wasafa wa samma bihi nafsahu bainan nafyi wal itsbati. Allah Subhanahu wa taala menjama' telah memadukan fi ma wasafa, ia berkaitan dengan apa yang telah ia sifati, wa samma bihi nafsahu, dan apa yang telah ia namakan untuk dirinya sendiri. Itu Allah telah memadukannya bainan nafi wal isbat, antara penafian maupun pengisbatan, penetapan. Itu di ayat kursi yang kemarin, itu yang bahasan kita kemarin. Kemudian kata Syekh di sini kesimpulan di ayat ini, faqad tadammanat isbata sifatil kamali wa nafya an-naqdi 'anillahi. Maka ayat kursi itu telah mencakup penetapan sifat-sifat yang sempurna dan juga mencakup penafian dari sifat-sifat yang naqas, yang tercela bagi Allah. Semisal dikatakan oleh Allah Ta'ala, la ta'khudhuhu sinatun wala naum, ini adalah dinafikan dari sifat-sifat yang tercela, yaitu dinafikannya sifat ngantuk dan sifat tidur. Ya. Kemudian fa fi qawlihi ta'ala Allahu la ilaha illahu, maka pada ayat ini itu nafyul ilah amma siwahu wa isbatuha lahu. Itu adalah penafian adanya ilah, penafian, dinafikannya, diingkarinya adanya Tuhan yang diibadahi selain Allah, amma siwahu, selain Allah. Wa isbatuha lahu, dan penetapannya itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Jalaluddin Asyuti di tafsir Jalalain, beliau menetapkan ketika menafsirkan ayat ini, Allahu la ilaha illahu la ma'budu haqqun illahu, tidak ada yang berhak diibadai selainnya. Nah, ini berarti di ayat ini Allah Ta'ala menafikan ilah, sesembahan selain dia, selain Allah. Dan Allah Ta'ala menetapkan bahwa yang berhak diibadahi ini ialah dia. Ini yang sering kita pelajari di kajian kita sebelumnya, Salasah al-usul tentang makna la ilaha illallah. Kemudian di ayat berikutnya, wa fi qawlihi al-hayyu al-qayyum. Ya. Maka di sini mengandung isbatul hayati wal qawmiyati lahu. Maka ini mengandung penetapan hidup, sifat hidup bagi Allah dan qawmiyah, yaitu zat yang dia berdiri sendiri, yang tidak butuh kepada makhluknya. Dan juga pada firman Allah Ta'ala, la ta'khuduhu sinatun wala naum, maka sinah dan naum itu tidak akan mengalahkan Allah. Ya, Allah Ta'ala tidak akan dikalahkan oleh naum, oleh tidur dan ngantuk. Tidak ada yang memberatkan Allah. Ya, jadi Allah tidak ngantuk, tidak tidur di ayat ini. Maka kata Syekh Shalih Al-Fauzan, maka ayat ini nafyu sinati wa naum anhu, dinafikannya sifat ngantuk dan tidur dari Allah. Ini sifat yang aib, celak, kurang. Dan juga pada firman Allah, walahu ma fis samawati wa ma fil ard, lahu ma fis samawat, miliknya lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kata Syekh Shalih Fauzan, isbatu milkiyatihi al-kamilati lil alamaini al-ulu was-sufla, al-ulwa was-sufla. Maka di dalam ayat ini terdapat penetapan milkiyatihi, kepemilikannya yang kamilah, yang sempurna, lil alamaini, terhadap dua alam. Alam yang ulu, yang ulwa, maksudnya yang tinggi, alam langit, wasufla, dan juga alam bumi. Ini milik Allah lah segala apa yang ada di langit dan di bumi. Ini kesimpulannya, kita bacakan saja ya. Kemudian di dalam firman-Nya, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, nafyu syafa'ati 'indahu bi ghairi idznihi. Itu dalam ayat ini terdapat penafian syafaat dari selain Allah tanpa izinnya. Di kamali azamatihi wa ghinahu fi an khalqihi, karena kesempurnaan keagungannya dan karena ketidakbutuhannya, ketidakbutuhan Allah dari makhluknya. Dan juga pada firman Allah, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ya'lamu, dia mengetahui apa yang ada di depan dan di belakang mereka, Maka ini kata Syekh, isbatu kamali ilmihi bi kulli syai'in madiyan aw mustaqbilan. Itu penetapan kesempurnaan ilmu Allah terhadap segala sesuatu. Ilmu Allah yang terdahulu maupun yang akan datang. Dan juga dalam firman Allah, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Ya, jadi wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Maka mereka para makhluk tidak akan mampu meliputi sedikit pun dari ilmu Allah illa bima syaa', kecuali apa yang Allah kehendaki. Maka dalam ayat ini kata Syekh Shalih Al-Fauzan, bayanu hajatil khalqi ilaih wa isbatu ghinahu anhum. Itu dalam ayat ini terdapat penjelasan butuhnya makhluk kepada Allah dan penetapan bahwa Allah tidak butuh kepada mereka. Makhluklah yang butuh kepada Allah. Ini sudah kita sebutkan kemarin, ini hanya kesimpulannya yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Kemudian dalam firman Allah, wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Maka kursi Allah meliputi langit dan bumi. Kursi di sini hakiki, yang rajih maknanya apa kemarin? Maudi'ul qadamain, tempat dua kaki Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat yang kemarin kita sebutkan bahwasanya kursi itu berada di bawah air dan air itu berada di bawah arsy dan arsy di atas air dan Allah beristiwa di atas arsy dan kursi di atas langit yang ketujuh. Ini sudah kita sebutkan kemarin, maka dalam ayat ini isbatu kursiyihi, penetapan kursi Allah. Ya, dan juga ini sekaligus dinafikannya pendapat yang lain yang menyatakan kursi itu adalah ilmu. Nah, ini pemahaman ya, yang keliru sebagaimana telah diterangkan pertemuan sebelumnya. Wa isbatu kamali 'azamatihi wa jalalatihi. Dan juga di dalam ayat ini terdapat penetapan kesempurnaan keagungan Allah dan kemuliaannya. Wasigar al-makhluq al-makhluqati binisbati ilaih, dan kecilnya makhluk apabila dibandingkan dengan Allah. Dalam ayat ini Allah taala berfirman, wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Maka kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan juga dalam firman-Nya, wala ya'uduhu hifdzuhuma. Dan tidak berat Allah menjaga keduanya. Menjaga langit dan bumi, maka dalam ayat ini nafyul ajzi wa ta'abi anhu subhanah, dinafikannya sifat ajz, lemah, sifat lelah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam ayat yang lain setelahnya, wa huwal aliyul azim, isbatul ilmi wal azamati lahu subhanah. Maka ini penetapan akan ulunya, tingginya Allah, ya, dan keagungan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sudah kita sebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dia memiliki ulu yang mutlak dari tiga aspek. Ulu apa aja kemarin? Ulu wuzat, yaitu zat Allah il tinggi di atas segala sesuatu, mustawiyan alal arsy, beristiwa di atas arsy, tinggi. Zatnya Allah tinggi, di atas arsy, tinggi, ulu. Kemudian ulu apa lagi? Uluul qadar. Uluul qadar maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala tinggi, disucikan dari segala aib dan celah. Nah, ini maknanya. Itu maknanya annahu subhanahu wa taala alim, munazzahun an kulli aibin wa naqsin. Itu maknanya. Allah taala tinggi, disucikan dari segala aib dan celah. Ini uluul qadar. Ulu yang ketiga yaitu uluul qahar. Uluul qahar yaitu Allah Subhanahu wa taala, maknanya apa? Ghalibun, Allah taala menguasai, mengalahkan. Mutasarrifun bi kulli masiwahu. Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak menguasai, melakukan apapun kepada selainnya. Ini uluul qahar, tingginya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tingginya kekuasaan Allah. Bisa dipahami sini? Adapun selain ahli sunnati wal jamaah dari kalangan Asy'ariyah, Maturidiyah dan yang lainnya dari yang mengikuti mereka, maka mereka menetapkan sifat ulu bagi Allah hanya dua. Yaitu apa? Ulu wal qahar wa ulu wal qadar. Ya, ulul qadar yaitu disucikannya Allah. Ketinggian Allah itu suci. Ulul qahar kekuasaan Allah itu tinggi. Nah, adapun ulul zat, zat Allah tidak, mereka tidak menetapkan. Mereka menetapkan bahwasanya Allah tidak tinggi zatnya. Hanya sifatnya yang tinggi. Hanya qadar qahar yang tinggi. Ini kemarin sudah ya. Kemudian mana lagi? Wa qaulul musannif rahimahullah, kemudian pernyataan musannif yaitu Ibnu Taimiyah di sini, wa li hadza kana man qara'a hadhihi al-ayata fi lailatin lam yazal 'alayhi min Allah hafidun wa lam yaqrabuhu syaitanun hatta yusbiha. Wa li hadza, oleh karena itu, kana man qara'a hadhihi al-ayah, siapa saja yang membaca ayat ini fi lailatin, dalam suatu malam, lam yazal, maka senantiasa alaih, ya, senantiasa ada bagi dia, minallahi hafidun, ada hafid, penjaga, penjagaan dari Allah, ada penjaga dari Allah, senantiasa dia, semalam itu juga, wala yaqrubuhu syaitan, dan setan tidak akan mendekati dia, hatta yusbiha, hingga nanti di waktu, datang waktu pagi, waktu subuh. Maka kata Syekh Shalih Al-Fauzan, yushiru ila ma rawahu al-Bukhari fi sahihi. Maka ini mengisyaratkan kepada apa yang telah diriwayatkan oleh Bukhari dalam sahihnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wa fihi, dan dalam riwayat tersebut berbunyi, idza awaita ila firasyika, apabila Anda telah mengambil posisi Anda ke firas Anda, ke tempat tidur Anda, faqra ayatul kursi, maka bacalah ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan seterusnya, hatta takhtamal ayata, sampai Anda menyelesaikan ayat itu semua, ya, ayat itu, fa innaka lan yazal 'alaika minallahi hafidun wa lam yaqrubuka syaitanun hatta tusbiha, maka senantiasa akan ada penjaga yang akan melindungi Anda, penjaga dari Allah itu para malaikat, dan setan tidak akan mendekati Anda sampai nanti Anda masuk waktu subuh, waktu pagi. Ya, maka syaitan, kata Syekh Shalih Fauzan, yutlaqu ala kulli mutamarridin atin minal jinni wal insi. Ya, maka setan itu, syaitan itu diitlakan atau digunakan bagi penggunaannya itu, bagi setiap yang mutamarridin, bagi setiap yang menentang, atin, yang lewat batas, apakah itu dari kalangan jin atau dari manusia, ya, apakah dari kalangan jin atau dari manusia, itu diitlakan bagi setiap yang menentang, yang lewat batas, ya. Oleh karena itulah kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala berlindung dari gangguan setan, apakah setan itu dari kalangan jin atau dari kalangan manusia. Minal jin nati wan nas, minal jin, wow, minal jin nati wan nas, dari jin dan manusia, ya. Kemudian setan itu dari kata kerja atau fi'il syatona dengan wazan fa'ala. Apa maknanya? Idza ba'uda, apabila dia jauh. Nah, syatona itu ba'uda, jauh. Maksudnya apa? Sumia bidzalik, dinamakan setan dengan syatona, ba'uda, jauh, li bu'dihi min rahmatillah, karena jauhnya dia dari rahmat Allah. Atau setan itu berasal dari kata min syato yashitu, dari kata kerja syato yashitu. Syato yashitu. Ini apa maknanya? Idastadja, apabila ia keterlaluan, sudah keterlaluan membangkangnya, sudah lewat batas, ya, ingkarnya, kufurnya, maka ini dari kalimat syato yashitu, idastadja, apabila dia sudah kebangetan, kalau bahasa kita, ya. Baik, sekarang masuk kita ke pembahasan berikutnya. Qala al-musannif rahmatullah alaih, al-jam'u baina uluwihi wa qurbihi wa azaliyatihi wa abadiyatihi. Ini tentunya subjudul ini bukan dari Ibnu Taimiyah, ya, mungkin dari Pentahqiq, ya, atau dari yang lainnya. Al-jama' memadukan baina antara uluwihi, antara ketinggian Allah, wa qurbihi, dan dekatnya Allah. Juga memadukan antara azaliyatihi, azaliyah Allah yang tidak ada awal, wa abadiyatihi, dan juga abadiyahnya yang tanpa akhir. Bisa dipahami sini? Ya. Wa qawluhu subhanah, firman Allah subhanahu wa ta'ala, wal awwal wal akhir wal zahir wal batin, wa huwa bi kulli syai'in alim. Huwal awwalu, dialah Allah yang awal. Ini nama Allah al-awwal. Nanti akan dijelaskan. Wal akhir, nama Allah yang akhir, zahir, batin. Dan dia mengetahui, ya, wa huwa bi kulli syai'in alim. Dan dia mengetahui atas segala sesuatu. Perhatikan kata beliau di sini, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, qawluhu huwal awwal wal akhir. Pernyataan beliau, Ibn Taymiyah, Allah itu huwal awwalu huwal akhir. Al-ayah, hadihil ayatul karimah, ayat yang mulia ini, qad fassaraha an-nabiyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam telah mentafsirkannya. Fil haditsil ladzi rawahu Muslimun, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai'un, wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'un, wa antal zahiru falaysa fawqaka syai'un, wa antal batinu falaysa dunaka syai'un. Berarti kan, ya, makna ayat ini ditafsirkan sendiri oleh Nabi. Nabi berdoa, ya Allah, engkau adalah yang awal. Engkau adalah yang awal, ya Allah. Apa maknanya? Falaisa qablaka syai'un. Maka tidak ada sesuatu apapun sebelum engkau. Maka Allah sifatnya adalah azali. Tidak ada yang mendahului Allah. Dan Allah tidak diawali oleh permulaan. Ini azali. Wa antal akhiru falaisa ba'daka syai'un. Dan engkau adalah al-akhir. Maka tidak ada sesuatu apapun yang setelahmu. Ini abadi. Allah tidak diakhiri oleh kefanaan, ketiadaan. Ada finishnya. Tidak, Allah abadi. Ya. Bisa dimaklumi sini? Maka di sini juga penjelasan kata para ulama tentang antal akhiru. Ini penjelasan atas cakupan zamaniyah. Waktu. Kemudian, jadi Allah mencakup waktu dan tempat di sini. Wa anta adh-dhahiru, dan kau adalah zahir, falaisa fawqaka syai'un. Maka tidak ada yang di atasmu sedikit pun. Wa antal batinu falaisa dunaka syai'un, dan kau adalah al-batin, maka tidak ada sesuatu apapun, ya, yang di bawahmu. Maka perhatikan di sini, ya antal awwalu ala akhir, ini penjelasan tentang cakupan zamaniyah. Kemudian az-zahir al-batin, ini penjelasan tentang cakupan makaniyah, tempat. Bisa dipahami sini? Jadi sebagaimana nama Allah az-zahir, tadi apa az-zahir? Falaisa fawqaka syai'un. Tidak ada sesuatu apapun yang di atas engkau. Ya, maka nama Allah Az-Zahir menunjukkan bahwa Allah Ta'ala tinggi di atas seluruh makhluknya. Maka tidak ada sesuatu apapun di atas Allah. Bisa dipahami sini? Baik. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan, faqad fassara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-asma'a al-arba'ata bihadha tafsiri al-mukhtasari al-wadhihi. Maka Nabi alaihi salatu wasallam telah mentafsirkan empat nama ini dengan tafsir yang ringkas dan jelas. Wa fi hadhil asma'i al-mubarakati, dan dalam nama-nama yang mubarakah ini, yang empat nama yang berkah ini, ya, yang penuh keberkahan ini, ihatatuhu subhanahu min kulli wajhin. Maka di sini terdapat cakupan Allah Subhanahu wa taala dari segala sisi. Wa fi ismihi al-awwali wal akhir ihatatuhu az-zamaniyatu. Maka pada nama Allah yang awal, al-akhir, ini cakupan pada zamaniyah, waktu. Maka Allah tidak diliputi oleh waktu. Allah tidak diawali oleh permulaan dan tidak diakhiri oleh kefanaan. Tidak diawali. Jadi Allah azali, tidak ada bidayah. Ya, abadi, tidak ada nihayah, tidak ada awal, tidak ada akhir. Beda. Kalau kita kan enggak ada dulunya. Bisa dipahami sini kan? Bahkan dulu enggak pernah disebut-sebut. Hal ata'alal insani hina minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Apakah enggak pernah datang manusia yang ini Allah sebutkan lam yakun syai'an madhkura? Enggak pernah disebut-sebut sebelumnya bahkan. Enggak pernah disebut-sebut ada manusia. Apa itu insan? Enggak pernah disebut-sebut. Artinya manusia tidak memiliki sifat azali. Ya. Nanti makhluk ada yang abadi disebutkan, ya. Dalam berbagai riwayat nanti makhluk ada yang abadi. Ahlul jannah, ahlul nar, nar jannah. Ya, kemudian apa lagi? Tulang rusuk. Nah, ini nanti abadi. Tapi abadinya makhluk tidak azali. Tidak diawali oleh tanpa awal. Ya. Makhluk diawali oleh ketiadaan. Nah, baru dia muncul ke permukaan. Paham enggak di sini? Tayyib barakallahu fi. Kemudian fafismihi adh-dhahiri wal batin, pada nama Allah adh-dhahir al batin, ihatatuhu al makaniyah. Maka ini cakupannya pada makaniyah, yaitu tempat. Tempat. Qala al-Imam Ibn Qayyim, qala al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah, Imam Ibn Qayyim rahimahullah taala menyatakan fahadihil asma'u al-arba'atu mutaqabilatun, maka pada empat nama ini yang berpasang-pasangan, ismani li azaliyatihi wa abadiyatihi subhanah, dua nama yang untuk azalinya dan abadinya. Paham tadi azali, tidak diawali oleh ketiadaan dan tidak diakhiri oleh kefanaan. Wasmani li uluhi wa qurbihi, dan dua nama yang lain yaitu al-zahir dan batin, itu untuk itu perpasangan untuk menjelaskan ketinggiannya dan kedekatannya. Allah tinggi tapi Allah dekat dengan makhluk. Allah zatnya tinggi tapi Allah dekat sekali dengan kita. Fa awaliyatuhu subhanah sabiqatun ala awaliyati kulli ma siwahu, maka awaliyahnya Allah itu mendahului segala bentuk awaliyah dari semua selain Allah. Siapa ya makhluk yang pertama Allah ciptakan? Arsy, kolam. Allah jauh sebelum adanya arsy, jauh sebelum adanya kolam. Bisa dipahami sini? Ya. Taibar kalafi. Wa akhiriyatuhu. Wa akhiriyatuhu subhanah sabitatun ba'da akhiriyati kulli ma siwahu. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala, yang makna akhir itu laisa, ya, laisa du, apa namanya? La, kalau akhir laisa ba'da kasyi, tidak ada sesuatu apapun yang setelah engkau, itu sabitah, tetap setelah akhir dari semua selain Allah. Fa awaliyatuhu sabaquhu sabquhu likulli syai'in. Maka awaliyah Allah itu mendahului dari segala sesuatu. Wa akhiriyatuhu, dan akhir sifat nama Allah akhir. Apa maknanya akhir? Antal akhiru wa laisa ba'daka syai'. Nah, tidak ada sesuatu apapun yang setelah Allah. Baqa'uhu ba'da kulli syai', yaitu kekalnya Allah setelah segala sesuatu itu hancur binasa fana. Wa zahiriyatuhu fawqiyatuhu wa uluwuhu ala kulli syai. Maka zahiriyah Allah, zahirnya Allah itu yaitu ya tingginya Allah, di atasnya Allah, ala kulli syai, di atas segala sesuatu. Wa makna zuhur yaqtadi al ulu. Sedangkan makna zuhur di sini, maka ini menunjukkan makna al ulu, tinggi. Wa zahiru syai ma'ala minhu. Kalau dikatakan zahiru syai, ya, sesuatu zahirnya sesuatu itu maknanya ma'ala minhu, sesuatu yang ada di atasnya. Wa butunuhu subhanahu ihatatuhu bi kulli syai'in bihaitsu yakunu aqraba ilaihi min nafsihi wa hadha qurbul ihatati al-'amati. Maka butunnya Allah, maksudnya itu adalah yaitu nama Allah al-batin. Al-batin, butun, itu bukan dari kata batin, perut, ya. butun, batin, ya falaisa dunaka syai, tidak ada sesuatu apapun yang di bawahmu, maksudnya itu, maka butunnya Allah ihatatuhu bikulli syai'in, yaitu ilmu Allah mencakup segala sesuatu, bihaitsu yakunu aqraba ilaihi min nafsihi, yaitu di mana dia lebih dekat kepada Allah min nafsihi, dibandingkan sesuatu itu dibandingkan dengan dirinya sendiri. Kita lebih dekat kepada Allah dibandingkan dekat dengan diri kita sendiri. Bisa dipahami sini? Wa hadza qurbul ihatati al-a'mah. Maka ini dekat yang cakupannya ini umum. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa huwa bikulli syai'in 'alim. Dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Allah mengetahui atas segala sesuatu, qad ahata ilmuhu bikulli syai'in. Maka cakupan ilmu Allah ini telah mencakup segala sesuatu. Minal umuril madiyah wal hadirah wal mustaqbalah, dari perkara-perkara yang dahulu, yang terjadi saat ini maupun yang akan datang. Wa minal alami al-ulwa was-sufla, dan juga dari dunia ini, dari alam dunia ini, apakah alam yang atas maupun yang bawah, langit dan bumi, maka ilmu Allah mencakup semuanya. Wa minadh dhawahiri wal bawatini, dan dari perkara-perkara yang nampak dan yang tidak nampak. La ya'zubu an ilmihi mithqalu dzarratin fil ardi wala fis samai, maka tidak ada yang ya'zub, yang terluput, yang tersamarkan, tidak ada yang tersamarkan dari ilmu Allah, walaupun itu adalah mithqala dzarrah, walaupun itu adalah biji yang paling kecil, biji dzarrah yang paling kecil. Atau Bani Himyar mentafsirkan dzarrah itu adalah semut yang paling kecil, yang berjalan di bawah batu hitam di malam hari. Nah, ya, tidak ada yang terluput sedikit pun, tidak yang tersamarkan sedikit pun, walaupun itu sebentuk biji dzarrah yang ada di langit dan di bumi. Maka itu semua Allah ketahui. Nah, ini juga untuk menetapkan Allah punya sifat ilmu. Ya. Beda nanti dengan pemahaman Mu'tazilah. Yang Mu'tazilah menyatakan Allah alimun bidatihi. Allah itu berilmu tapi bukan dengan sifatnya, tapi dengan zatnya. Maknanya apa? Maknanya Allah Ta'ala tidaklah memiliki sifat ilmu. Tapi kalau Allah mengetahui dengan zatnya, bukan dengan sifatnya. Akal-akalan kaum Mu'tazilah. Ya, nanti juga demikian. Allah Maha Kuat bukan dengan sifat kekuatan Allah, tapi dengan zatnya. Allah melihat bukan dengan penglihatan Allah, tapi bukan dengan sifat melihat Allah, tapi dengan zatnya. Ujung-ujungnya nanti Allah gak punya sifat kuat, sifat penglihatan, sifat mendengar, sifat ilmu, dan seterusnya. Nah, kemudian, nah kalau berikutnya lagi, kaum falasifah mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mengetahui segala sesuatu itu ala wajhin kullin sabitin, itu dalam bentuk global aja, enggak rinci. Wah, ini lagi kaum falasifah. Ya, kaum falasifah demikian menyifati sifat ilmu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Ahlus Sunnati wal Jamaah menetapkan Allah memiliki sifat ilmu, karena sifat ilmu dan juga cakupan ilmu Allah mencakup segala sesuatu. Wa qaulul musannif rahimallah, dan pernyataan musannif rahimallah Ta'ala. Wa li hadza kana man, mana halaman yang kemana, yang terbalik tadi kena angin. Wa syahidu minal ayatil karimah, maka poin dari ayat yang mulia ini isbatu hadhil asma'i al-karimati lillahi al-muqtadihi al-muqtadiyati li ahatatihi bi kulli syai'in zamanan wa makanan wa tila'an wa taqdiran wa tadbiran wa taqaddasa wa ta'ala uluwan kabira. Maka yang jadi poin dari ayat ini di surah Al-Hadid ayat ketiga ini yaitu penetapan dari nama-nama yang mulia ini, yang empat ini, yang di sini akan berkonsekuensi cakupan segala sesuatu, apakah itu waktu, zaman, makanan, tempat, atau ittila', ya, ilmu Allah atas segala sesuatu, ya, takdiran, kekuasaan Allah, tadbiran, pengaturannya, ya, taqaddasa, maha suci dia, wa ta'ala, maha tinggi dia, uluwan kabira, dengan ketinggian yang besar. Nah, pindah ke ayat berikutnya. Qala rahmatullah alaih. Wa qawluh subhanah wa tawakkal alal hayyil ladzi la yamut. Dan Allah Ta'ala berfirman, bertawakkallah kalian kepada Allah yang maha hidup, yang tidak mati. Ini sudah paham berarti wajhul istidlalnya, ya. Ya, yaitu di sini penetapan sifat hidup dan dinafikannya sifat mati. Wa qawlu wa huwal hakimul khabir. Dan firman Allah Ta'ala, dialah al-hakim dan al-khabir. Nanti akan dijelaskan mana al-khabir, yang dari kata khibrah. Yang berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, bertawakallah kalian kepada Allah yang maha hidup, yang tidak mati abadan, selama-lamanya. Selama-lamanya. Ai fawwid umuraka ilaihi wa tawakkal Ai fawwid umuraka ilaihi. Maknanya apa? Maknanya serahkanlah segala urusanmu kepadanya. Nabi alaihi salatu wasalam selalu berdoa di waktu pagi, ayu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Aslini sya'ni kullah wa la takinni ila nafsi tarfata 'ain. Ya Allah yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku beristighosah kepada Engkau. Bereskanlah segala urusanku dan janganlah Engkau serahkan kepadaku urusanku itu, walaupun diserahkan kepadaku sekejap mata. Nah, ini maknanya adalah fawwid umuraka ilaih. Serahkanlah semua urusan Anda kepadanya, kepada Allah. Fatawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Fatawakkul, maka tawakkal itu maknanya lugatan secara bahasa at-tafwidu, menyerahkan diri. Yuqal, apabila dikatakan dalam bahasa Arab, wakaltu amri ila fulan. Saya mewakilkan urusan saya kepada si fulan. Ya, maka saya memberikan kuasa kepada si fulan untuk mengurus urusan saya. Maknanya apa? Ai fawattuhu. Maknanya adalah aku telah menyerahkan urusanku kepadanya. Wa ma'nahu syar'an, adapun maknanya secara syar'i, apa makna tawakkul? Tawakkal kalau bahasa kita, tawakkul maknanya adalah i'timadul qalbi 'ala Allahi fi jalbi ma yanfa'u wa daf'i ma yadurru. Yaitu maknanya i'timadul qalbi, bersandarnya qalbu, bersandarnya hati kita hanya kepada Allah. Fi jalbi ma yanfa', untuk mendapatkan manfaat. Wa daf'i ma yadur, untuk menolak kemudaratan, menolak bahaya. Nah, ini namanya tawakal. Ulama yang lain, semisal ya para pengarang kitab, pensyarah kitab Tauhid, semisal Syekh Al-Utsaimin di kitab Al-Qaul Mufid, menambahkan ma'al badli al-asbab al-mubahah, disertai dengan mengerahkan ya, sebab, mengerahkan ya, segala daya upaya untuk melakukan sebab-sebab yang mubah. Itu baru namanya tawakal. Tidak hanya menyerahkan kalbu kita kepada Allah saja untuk mendapatkan manfaat dan menolak mudarat, tapi disertai dengan melakukan sebab-sebab yang mudah. Kalau ingin keselamatan, maka melakukan sebab yang mudah. Nah, itu tawakal setelah menyerahkan diri pada Allah, baru lakukan asbab. Ya, itu bagus sekali definisi itu. Ya boleh antum tambahin. Ma'a al-badli al-asbab al-mubahati. Disertai dengan mengerahkan segala upaya melakukan sebab yang mubah. Nah, ini namanya tawakal. Kalau sebab yang haram bukan tawakal, ya. Nah, ini faedilah tawakal ini luar biasa. Sampai-sampai Nabi Alaihissalam menyebutkan salah satu di antara 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab tanpa adab ialah yang hanya bertawakal kepada Allah. Ketika Nabi SAW menyebutkan wa minhum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adabin, di antara umat itu di antara itu ada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab tanpa adab. Humul ladina la yastarqun wala yaqtaun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Nah, itu mereka adalah orang yang tidak pernah minta diruqyah, tidak pernah dikai berobat dengan besi panas, tidak pernah tatoyur. Nah, tatoyur percaya kesialan, hoki kayak gitu-gitu yang ada dalilnya keterangannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb mereka mereka bertawakal. Nah, ini 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ya. Kemudian kata Syekh, wa tawakkulu 'ala Allah naw'un min anwa'il ibadah. Bertawakal kepada Allah adalah salah satu nau', salah satu jenis dari jenis-jenis ibadah. Wa huwa wajibun, dan bertawakal ini hukumnya wajib, wa la yunafi al-akhdha bil asbabi. Dan hal ini tidaklah bertolak belakang dengan mengerjakan sebab. Ya, tidak menafikan kita mengambil sebab. Kalau tawakal enggak perlu ngambil sebab, tidak. Bal yattafiqu ma'ahu tamaman, bahkan selaras cocok dengan mengambil sebab itu secara sempurna yang namanya tawakal. Tawakal itu enggak nunggu ya. Enggak kerja, ya, tawakal aja di rumah ntar juga dapat makan, itu bukan tawakal. Ya. Kalau tawakal disertai dengan mengerjakan sebab-sebab yang mubah. Kalau mau dapat rezeki, ya cari rezeki, bertani, berdagang, usaha, hal-hal yang mubah. Ya. Kalau mau punya keturunan, ya nikah. Antum enggak bisa kayak Maryam alaihissalam tiba-tiba punya anak, ya. Ya menikah. Ya, atau mau dan seterusnya. Begitu ibnu ya. Ya, nikah. Antum udah nikah? Belum juga, ya Allah. Turut prihatin. Ini bapaknya tega amat, anaknya pada dibiarin bujang ini ya. Pak Ahmad, Pak Kasino, ya Allah. Dicariin Pak. Ya. Perlu dibadalin apa? Bapaknya yang badalin. Masya Allah. Mana lagi tadi? Hah? Yang mana sekarang? Oh, gara-gara Ibnu itu kan? Oh iya. Wa khassa sifat al-hayati isyaratan ila anna al-hayya huwa alladhi yusaku bihi fi tahsilil masalihi. Maka Syekh di sini mengkhususkan sifat haya, sifat hidup ini adalah sebuah isyarat bahwa al-hayya, nama Allah al-hayya, huwa alladhi yusak bihi. Ya, dialah yang yusak, yang dipercayai. Fi tahsilul masalih, untuk mewujudkan segala kemaslahatan, segala kebaikan. Wala hayata ala dawami illa lillahi subhanah, dan tidak ada kehidupan yang langgeng yang terus menerus kecuali itu milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikhususkan bertawakallah kalian kepada siapa? Alal hayy, kepada yang maha hidup, bukan kepada yang bentar-bentar mati, bentar-bentar enggak ada, tapi bertawakallah kepada Allah yang maha hidup, yang yusah, dialah yang dipercaya, fi tahsilil masalih, untuk mewujudkan segala macam kebajikan. Wa ammal ahya'u al-munqati'atu hayatuhum fa innahum idamatu da'a man yatawakkalu 'alaihim Adapun orang-orang yang hidup tapi kehidupan mereka itu munqati'ah, ya, terputus, ya, mati. Kalau kita bertawakal kepada mereka, naudzubillah, sedangkan mereka sendiri enggak punya sifat kekekalan, mati hidupnya, enggak sempurna hidupnya. Fa innahum idza matu, maka sesungguhnya apabila yang dijadikan tempat bertawakal ini mati, doa man yatawakkal ilaihim, maka terlantarlah siapa saja yang bertawakal kepada mereka. Maka kalau bertawakal pada makhluk, pasti endingnya kecewa. Diharapkan ternyata tidak sesuai dengan prediksi. Ya. Tapi kalau bertawakal kepada Allah, tidak akan pernah kecewa. Ya. Bisa diwahami sini ya. Wasyahidu minal ayatil karimah. Maka poinnya dari ayat yang mulia ini, apa hubungannya dengan bab kita? Anna fiha isbatal hayati al-kamilati lillahi subhanah. Bahwa di dalam ayat ini terdapat penetapan sifat hidup yang sempurna bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nafyal mauti anhu. Dan juga di dalam ayat ini terdapat penafian maut, mati bagi Allah. Fa fiha al-jam'u bainan nafyi wal isbat. Maka dalam ayat ini terdapat al-jama' pengkompromian, pemaduan antara penafian dan penetapan dalam sifat-sifat Allah, fi sifatillahi. Ya. Nah, ketika Allah Ta'ala menyebutkan bertawakallah kalian pada Allah yang mahidup, alladzi la yamut, yang tidak mati. Ini dirinci. Maka penafian di sini bukan sekedar penafian, justru untuk semakin menyempurnakan lawan dari sifat yang dinafikan. Sifat yang dinafikan adalah mati. Maka ketika dinafikan, untuk menetapkan sifat hidup bagi Allah dengan segala kesempurnaan. Bisa dipahami sini? Ya? Bisa gak? Baik. Jadi Allah sebutkan dulu. Ya? Walladhi la yamut. Alal hayyil ladhi la yamut. Ya? Alal hayyil ladhi la yamut. Yang maha hidup, yang tidak mati. Beda kalau dinafikan sesuatu dari hal yang dia tidak punya kebalikan dari yang dinafikan tadi. Misalkan kita mengatakan kepada seseorang, ya, yang dia tidak punya ketampanan, kita katakan Anda tidak jelek. Tapi dia nggak punya ketampanan, apa? Maka dinafikan sifat jelek bukan untuk menyempurnakan sifat kebalikan dari jelek, tampan. Paham nggak di sini? Ya, ngerti di sini? Baik. Kita katakan kepada tembok, tembok, kamu enggak bodoh. Apakah tembok punya lawan dari bodoh? Yaitu pintar, berilmu. Enggak, maka dinafikan jahal dari tembok enggak bermanfaat. Maka ketika dinafikan dari sifat-sifat yang aib dan celah dari Allah, itu tandanya untuk semakin mengukuhkan kesempurnaan dari lawan sifat yang dinafikan. Kalau yang dinafikan al-maut, maka untuk semakin mengukuhkan kesempurnaan pada sifat al-hayat, hidup. Nah, maka sifat hidup Allah maha sempurna, semakin sempurna. Kemudian, wa qawluhu wa huwal hakim, dan firman Allah, maka dia adalah al-hakim. Ya, kata Syekh di sini, lahu makna yang. Maka nama Allah Al-Hakim ini punya dua makna. Ahaduha, ahaduhuma, salah satu dari keduanya, annahul hakimu, bahwa dia adalah hakim, dari wazan fa'il. Karena dengan sigah mubalaghah jadi hakim. Ya, kalau hakim, dialah yang menghakimi, yang memiliki otoritas untuk menghukumi, memutuskan suatu perkara, al-hakim. Maka sigoh mubalaghahnya hakim. Sama kayak alim yang berilmu. Tapi kalau alim sangat-sangat-sangat maha berilmu. Ya, bisa dipahami sini. Ini namanya kalau dalam bahasa Arab, dalam ilmu tasrif, ilmu sorab namanya sigoh mubalaghah. Ya, untuk semakin melebihkan. Ya. Memperbanyak dari nama awal. annahu al-hakim baina khalqihi bi amrihi al-qauni wa amrihi asy-syar'i. Dialah hakim yang memutuskan, yang memiliki otoritas untuk menentukan, memutuskan di antara hamba-hambanya, makhluk-makhluknya dengan perintahnya yang qauni maupun yang wa amrihi asy-syar'i maupun perintahnya yang syar'i. Di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Maksudnya fi amrihi al-qauni itu maksudnya adalah takdir. Takdir. Adapun asy-syar'i itu perintah-perintah Allah. Ya, yang Allah cintai. Gini maksudnya, sering saya terangkan juga ya, kalau enggak salah di sini juga sering. Allah punya dua iradah, iradah kauniyah, iradah syar'iyah. Iradah kauniyah, kehendak Allah kauniyah. Ya, perintah Allah kauniyah ini sudah Allah tetapkan. Ini takdir. Allah menentukan iblis di neraka. Allah menentukan Rasulullah SAW di sorga. Allah menentukan sebagian orang kafir, sebagian orang mukmin. Itu enggak bisa diganggu gugat. Sudah. Ini namanya kauni. Ya, yang kata Nabi SAW, rufi al-qalam wajaffati shuhuf. Pena sudah diangkat, enggak ada lagi penulisan. Dan lembaran-lembaran lauhul mahfudz yang tempat menulis takdir itu sudah kering. Artinya enggak bisa lagi direformasi. Ya. Ah, itu kauni. Allah menghendaki menghendaki dengan amarnya, dengan perintahnya, dengan iradahnya bahwa Allah Ta'ala menghendaki iblis di neraka. Sebelum diciptakan iblis, sebelum diciptakan iblis, Allah sudah menentukan iblis di neraka. Tapi ada amar syar'i, iradah Allah yang syar'i. Apa itu? Allah mengajak iblis untuk taat kepada Allah. Wallahu yad'u ila dari salam. Allah mengajak kepada negeri keselamatan. Ketika iblis enggak mau sujud kepada Adam, Allah tanya iblis, "Ya iblis, ma manaka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya?" Oh iblis, kenapa kamu enggak mau sujud kepada Adam yang telah kuperintahkan, yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Allah perintahkan iblis. Ya, fasajada ila iblis. Semua sujud kecuali iblis. Aba wastakbara. Ya, dia nolak. Dia enggan dan dia merasa sombong. Nah, ini ya, Allah Subhanahu wa taala menghendaki Abu Bakar taat kepada Allah. Ini apa namanya, iradah syar'iyah atau iradah kauniyah? Kauniyah. Allah telah menetapkan 4 khulafa ar-rasyidin di surga. Kauniyah dan syar'iyah. Allah menghendaki iblis masuk surga. Iradah apa? Kauniyah apa syar'iyah? Syar'iyah. Allah menghendaki ya, Khomeini al-Khabith. Tahu Khomeini, pemimpin Syiah. Ya. Untuk mencintai sahabat. Ini iradah apa? Syar'iyah. Tapi kauniyahnya, oh, dia justru mencela. Mencelanya. Ya, bisa dipahami sini? Ya, barakallahu fiik. Di dunia dan di akhirat. Wasani, yang kedua. Ini tadi dari makna hakim. Ya, nama hakim itu dari nama hakim. Yang kedua, annahu al-muhkim. Nah, ini diambil dari kata al-muhkim, muf'il. Maknanya apa? Al-mutqinu lil asya'i. Yaitu yang mutqin lil asya'. Apa kalau kita terjemahkannya? Yaitu yang maha melakukan segala sesuatu dengan perfect. Ya, yang mutqin, yang dia perfect melakukan fil asya', lil asya', dalam segala hal. Nah, yang maha sempurna dalam melaksanakan segala sesuatu, dalam melakukan segala sesuatu. Ya, ini mutqin. Kalau orang hafalan Qur'annya mutqin, berarti ini tanpa celak. Ya, kuat hafalannya. Kuat hafalannya. Bisa dipahami sini? Ini makhudun minal hikmah. Ini diambil dari kata hikmah. Ya, diambil dari kata hikmah. Ya, apa hikmah itu sendiri maknanya? Nanti ada makna tersendiri secara bahasa. Kalau makna secara syar'i, hikmah itu adalah ya dijelaskan oleh para ulama, la yaqulu wa la yaf'alu illa shawab. Yaitu yang tidak melakukan, yang tidak bertutur, berucap, melainkan yang dilakukan, yang dia ucap adalah kebenaran. Itu hikmah. Ya. Nah, sedangkan secara bahasa apa itu hikmah? Wad'u hiya wad'u al-asyai fi maudi'iha. Itu meletakkan segala hal itu sesuai pada porsinya, pada tempatnya. Fahuwa subhanahu al-hakimu baina ibadihi alladhi lahul hikmatu fi khalqihi wa amrihi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala dialah al-hakim, ya, yang diantara para hamba-hambanya, alladhi lahul hikmah, yang miliknya lah hikmah tadi. Miliknya lah hikmah. Tadi secara bahasa apa itu? Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau kata para ulama yang lain, apa itu hikmah secara syar'i? La yaqulu wa la yaf'alu illa shawabah. Yang tidak menuturkan, tidak berfirman, tidak melakukan, melainkan yang difirmankan, yang dilakukan, itu adalah kebenaran. Itu adalah kebenaran. Walam yakhluq syai'an abasa. Ini hikmah ini. Dan Allah tidaklah menciptakan syai'an, sesuatu apapun, abasa. Dalam bentuk sia-sia. Enggak berfungsi. Pasti ada hikmahnya. Ya, dulu kita sering berpikir, buat apa tikus ini diciptakan? Merusak, enggak ada guna. Pasti ada hikmah. Jangankan tikus, yang merusaknya cuma pakaian kita, makanan kita. Iblis, setan, Allah ciptakan iblis. Yang merusak agama kita. Yang bisa menjerumuskan kita, menghantarkan kita, na'udzubillah, kepada tersiksanya kita di azab neraka selama-lamanya. Apa hikmahnya diciptakan iblis? Oh, ternyata ada hikmahnya. Untuk membedakan mana yang mukmin, mana yang kafir. Ada hikmah. Ya, dan banyak sekali hikmahnya. Jadi tidak ada sesuatu apapun yang Allah ciptakan tanpa ada hikmah. Pasti ada hikmah. Baik yang tidak kita ketahui apapun ataupun yang kita ketahui. Tikus Allah ciptakan ada hikmahnya. Kalau jengking, ada jengking, ada hikmahnya enggak? Nah, ini Allah tidak lam yakhluq syai'an abasa, itu rumusnya. Allah tidaklah menciptakan sesuatu apapun dalam bentuk sia-sia. Abasa, enggak berfungsi. Apa fungsinya ini? Apa perlunya apa? Kalau jengking diciptain, cicaklah diciptain, itu pasti ada hikmah. Ya. Baik, barakallahu fi. Walam yusyarri illa ma huwa ainul maslahah. Dan tidaklah Allah mensyariatkan melainkan itu adalah ainul maslahah. Sumber kemaslahatan. Allah syariatkan ini dan itu pasti ada maslahatnya. Ya. Enggak mungkin. Pasti ada maslahatnya. Ya, Allah syariatkan kepada pria untuk tumbuhin jenggot, pasti ada maslahatnya. Kita tahu atau tidak, nggak perlu kita tatabu dulu, teliti dulu apa manfaat jenggot untuk kesehatan, baru saya mau pakai jenggot. Wah, mukmin itu nggak begitu, mukmin itu tunduk patuh. Orang Islam begitu, al-istislamu lillahi bitauhid. Udah berserah diri aja pada Allah dengan tauhid. Wal inqiyadullahu bitta'ah. Tunduk aja udah kepada Allah dengan ketaatan. Ya udah, sami'na wa ta'na. Jangan seperti Yahudi, sami'na wa asoina. Kami dengar tapi kami durhakai. Kami enggak lakukan. Ya. Apa sih hikmahnya Nabi melarang kita untuk panjangin kumis? Malah numbuhin jenggot. Kan enggak gagah. Pak Raden aja kumisan enggak jenggotan. Pak polisi aja kumisan biar garang, enggak jenggotan. Apa hikmahnya? Udah ikut aja. Ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum, kata Ibnu Mas'ud. Udah ikut aja, jangan ngada-ngada. Kamu sudah cukup dengan itu. Ikut aja udah. Ada hikmahnya atau enggak? Lakukan. Pasti ada hikmah. Maksud saya, kita ketahui hikmahnya atau enggak? Udah. Nah. Ya. Ini banyak hal. Ya. Hikmah ini, hikmah itu. Nah, hikmah tahajud ada hikmahnya enggak? Ada enggak? Wah, perempuan enggak suka itu. Waduh, ini berat ini. Suami saya semata wayang kok malah buat orang. Berat ini. Waduh, ada hikmahnya. Ibnu kok ketawa, antum satu aja belum kok. Tahu anak. Wah, enggak apa-apa, pemanasan. Jadi tahu ilmunya dulu, al ilmu qablal qaul wal amal. Nanti bapaknya dibalap. Sekarang 1-0 sama bapaknya. Besok 4-1. Nah, antum juga ya, pakas jangan ikutin jejak abah antum, pakasin dong. Abah antum muwahhid al khaif. Mana jimakir kerja dia? Sama dia juga khaib juga. Khuaf. Mana lagi berikutnya? Al-Khabir. Yang mengetahui segala sesuatu. Min al-Khibrah. Itu diambil dari kata Khibrah. Apa itu Khibrah? Wahiyya al-ihatatuhu bibawatini al-asyai wa zawahiriha. Yaitu cakupan ilmu Allah terhadap al-bawatin al-asya. Segala hal-hal yang lahiriah. Semua segala hal yang lahiriah. Wa zawahiriha. Maupun, batiniah. Dan ini lahiriah. Terbalik ya. Ya gitulah terjemahannya. Paham antum ya. Allah yang mengetahui segala hal-hal yang tidak nampak semuanya. Maupun yang nampak. Ini namanya al-khabir. Wa yuqal khabartu syai'a idza araftuhu ala haqiqatihi. Kalau dikatakan dalam bahasa Arab khabartu syai'a, aku telah mengkhabar sesuatu. Maksudnya apa? Idza araftuhu. Aku telah mengetahui sesuatu luar dalamnya. Aku telah mengetahui sesuatu luar dalamnya. Maksudnya apa? Idza araftuhu ala haqiqatihi. Apabila saya sudah mengetahuinya berdasarkan hakikatnya. Ya. Sesuai dengan hakikatnya luar dalam. Nah, ini ya. Taibar kalafi. Fahuwa subhanah, maka Allah Subhanahu wa taala al-khabir. Khabir dengan wazan fa'il isim mubalaghah. Ai alladhi ahata bi bawatinil asya'i wa khafayaha kama ahata bi zawahiriha. Itu Allah yang ilmunya mencakup segala bawatinil asya', segala hal-hal yang tidak nampak wa khafayaha maupun yang samar. Sebagaimana ilmunya mencakup zawahiriha, segala hal-hal yang nampak. Sudah? Asyahid wa syahidu min hadhil ayat, min al ayat. Nah, apa poinnya dari ayat ini, syahidnya? Ya, kita bisa jadikan titik poinnya di sini, di ayat ini, apa hubungannya dengan bahasan kita? Anna fiha isbat asmaini min asma'ihi subhanah al-hakimu al-khabiru wahuma yatadammanani sifataini min sifatihi wahuma al-hikmatu wal-khibratu. Anna fiha isbat asmaini. Bahwa dalam ayat ini terdapat penetapan dua nama. Min asma'ihi subhanah. Ya, dua nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Hakim dan Al-Khabir. Apa tadi maknanya Al-Hakim? Apa maknanya Al-Hakim? Yang miliknya lah hikmah dalam penciptaannya dan perintahnya, dan dia tidak menciptakan sesuatu apapun dalam keadaan tanpa fungsi. Abasa. Dan dia tidak mensyariatkan sesuatu apapun melainkan itu adalah sumber maslahat. Nah, itu hikmah. Ya, kalau itu namanya hakim. Kalau khabir apa maknanya? Dia mengetahui cakupan ilmunya mengatur segala sesuatu baik yang batin maupun yang zahir segala sesuatu. Nah, itulah. Ya. Kemudian ya, wahuma yatadammanani, dan keduanya mengandung sifat ini. dua sifat min sifatihi, dari di antara sifat-sifat Allah, wa huma al-hikmatu wal khibrah, yaitu hikmah dan juga khibrah. Di antara makna hikmah adalah la yaqulu wa la yaf'alu illa su'ab. Hikmah adalah tidak melakukan, tidak berucap, melainkan yang dilakukan dan diucapkan itu adalah kebenaran. Kalau khibrah tadi apa? Ilmunya mencakupi segala hal. Nah, ini sudah jam 9. Ini akhwatnya saya sedikit kurang fit ya, nanti ini. Ya, kajian kita berapa lama ini? Jam 9 kurang ya. Ya, mudah-mudahan pekan berikutnya kita bisa maksimalkan lagi, karena tadi ada keperluan banyak ya. Mohon maaf ya, kurang fit. Dan juga pekan depan saya mau infoin, saya ada, besok ada keperluan ya. Ada pernikahan, tapi bukan pernikahan saya. Ada pernikahan adik ipar ya, di luar kota saya hadir. Ya, bukan pernikahan saya Pak Eko. Kalau pernikahan saya Pak Eko saya undang. Ya, jadi saksi kok, Bro. Pak Ahmad dulu pernah pernikahan saya. Ya. Jadi saksi, Pak. Ya, ada teman saya lagi, nah ini lagi dengerin ini, Pak Adri. Nah, itu juga pernah jadi saksi pernikahan saya. Jadi mungkin nanti ya Pak Eko kalau nikah mungkin bisa Pak Kasino jadi saksi. Enggak boleh tanpa saksi ya. Masya Allah. Ada yang mau ditanya, protes, kritik? Enggak ada. Ya udah cukup. Subhanallah, alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Assalamualaikum.